perjuanganmu ibu, melahirkanku di kala dulu aku terlahir. Semangatmu tak pernah pudar di kala malam, ku menangis memintamu menemaniku. Engkaulah wanita mulia permata syurga, engkaulah wanita pelita di dalam jiwa. Rasa rindu nasihat lembut darimu kan ku ingat dan kan ku jaga dalam hidupku. Kasih sayang yang kau berikan untukku, sepenuh hati kau berikan tanda ikhlasmu. Engkaulah wanita mulia permata surga, engkaulah wanita pelita di dalam jiwa. Ibu, lembut cintamu kepadaku, tak mampu aku membalasnya selembut itu. Agar ku tegar menapaki jalan hidup ini. Engkaulah wanita mulia permata syurga, engkaulah wanita pelita di dalam jiwa. حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المشير. Aku membalasnya selembut itu. Ibu, hanya restu yang ku nanti, agar ku tegar menapaki jalan hidup ini. Engkaulah wanita mulia permata syurga,